Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwan fi din, a'azzani wa azzakumullahu jami'an. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Ad-Durusul Muhimmah li'amatul ummah yang dijelaskan oleh Al-Syeikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaih dan dikumpulkan oleh salah satu pengumpul, nasallaha an yusibahu, semoga Allah Ta'ala memberikan pahala kepada nambarakallahu fikum pengumpul tersebut. Naam. Terakhir kita ambil adalah halaman yang ke-23 yaitu mengenai penjelasan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Az-Zalzalah, yang mana surat Az-Zalzalah sudah kami jelaskan secara globalnya adalah surat yang menjelaskan tentang awal-awal terjadinya hari kiamat, yang antum semuanya sudah bahkan sering mendengar bagaimana tragedi hari kiamat tersebut, sangat mengerikan sekali. Banyak orang yang menyangka suatu perkara tapi sangkaan tersebut di luar dugaan. Banyak orang berlarian, seorang ibu lari dari anaknya, seorang wanita semula hamil gugur seketika, kemudian seorang wanita atau seorang ibu menyusui anaknya tiba-tiba lari dari apa yang dia susui. Ayatnya tentunya sudah banyak sekali dan kemarin sudah kami sebutkan. Di antaranya adalah di awal-awal dalam surat Al-Hajj. Antum bisa baca sendiri. Kemudian sebab turunnya surat Az-Zalzalah ini, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Syeikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Bas rahmatullah alaih, yaitu dahulu orang-orang kufar mereka bertanya tentang hari kiamat dan hari perhitungan, kapan diperhitungkan amalan-amalan mereka. Akhirnya turunlah surat Az-Zalzalah tersebut. Dinamakan Az-Zalzalah, kemarin sudah kami sebutkan, barakallahu fikum, dinamakan dengan Az-Zalzalah dikarenakan diawali dengan penyebutan zilzal. Naam. Atau diawali dengan pengkabaran tentang terjadinya zilzal, yaitu guncangan yang sangat dahsyat. Sebagaimana kemarin sudah kita baca penjelasan yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Ibnu Baz rahmatullahi alaihi. Sekarang kita memasuki berikutnya, fadluha, keutamaan yang terkandung di dalam surat Az-Zalzalah ini. Akhraja At-Tirmidzi, sungguh telah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Al-Imam At-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi sahibus sunan rahimahullah, waqala, beliau berkata, hadza haditsun hasanun, ini adalah hadis yang hasan. Sudah kami jelaskan di dalam sunan At-Tirmidzi terkadang beliau menyebutkan hadza haditsun hasanun sahihun atau hadza haditsun hasan. Kalau hasan itu makna ihtimalnya seringnya, kalau hasanun sahihun, sahihun li ghairi, hasanun li dzati. Naam, seperti itu. Tapi kalau hadza haditsun hasan, naam, bisa jadi hasan li dzati secara globalnya, seperti itu. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau adalah pembantu Rasulullah SAW. Perannya di dalam membantu Rasulullah SAW sehingga beliau mendapatkan gelar khadimun nabi sallallahu alaihi wasallam, pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan dalam biografinya, nam bahwasanya beliau membantu kurang lebihnya 10 tahun. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kunyahnya Abu Hamzah. Kunyahnya Abu Hamzah. Nah, upayakan tercatatnya Abu Hamzah Anas bin Malik. Jadi kalau antum dengar ucapan Anas bin Malik, jangan tertipu. Jangan tertukar dengan Malik bin Anas. Itu lain lagi. Paham ya? Adapun Malik bin Anas lain dengan Anas bin Malik. Na'am barakallahu fikum. Karena kalau Anas bin Malik sahabiyun jalil Abu Hamzah. Tapi kalau Malik bin Anas apa? Atba'u tabi'in. Naam, yang mulia, rajulun salihun, muhaddis, sahib al-Muwatta, Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah Abu Abdullah. Naam. Jadi dibedakan ya, ada Anas bin Malik, ada siapa satu lagi? Malik bin Anas. Anas bin Malik Abu Hamzah. Malik bin Anas Abu Abdullah. Anas bin Malik khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malik bin Anas Imam Darul Hijrah. Na'am barakallahu fikum. Jadi terbedakan ya. Kita lihat an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbara annaha ta'dilu rub'al Qur'an. Bahwasanya surat Az-Zalzalah itu sebanding dengan seperempat Al-Qur'an. Nah, memang Al-Qur'an Karim semuanya turun dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, mukjizah yang sangat luar biasa. Namun kalau dilihat per individu surat, terkadang ada yang lebih utama daripada yang lainnya. Ayat pun seperti itu kan? Ada ayat yang lebih utama daripada ayat yang lainnya, seperti ayat kursi. Nah, walaupun bisa dikatakan enam satu ayat, tapi itu ayat yang mulia, ayat yang agung, ayat yang besar, yang lebih afdal daripada ayat-ayat yang lainnya. Seperti surat Al-Ikhlas, sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an, seperti itu. Nah, ini surat Az-Zalzalah sebanding dengan seperempat Al-Qur'an. Kita lihat berikutnya, ma'anil kalimati, makna-makna enam kosakata atau kata-kata yang ada dalam surat Az-Zalzalah. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah Ibnu Abbas kunyahnya Abdul Abbas. Abdullah bin Abbas kunyahnya Abdul Abbas. Na'am barakallahu fikum, mufassirus sahabah. Ahlu tafsirnya para sahabat, turjumanul Quran, penerjemah Al-Qur'an, maksudnya penafsir Al-Qur'an. Saat itu usia beliau masih muda, masih belia kurang lebihnya 15 tahun. Atau 14 tahun sudah menjadi imam, bayangkan. Ini menunjukkan ukuran seseorang dikatakan imam atau seseorang dikatakan alim bukan semata-mata usia atau umurnya, tapi ilmu yang dia ambil, ilmu yang dia pelajari dan dia amalkan. Na'am barakallahu fikum. Oleh karena itu muncul sebuah ungkapan yang sering antum dengar, al-alimu alimun wa in kana min sigharis sin wa wal jahilu jahilun wa in kana min kibaris sin, atau semacam itu. Yang namanya orang berilmu tetap dikatakan berilmu walaupun muda usianya. Dan orang bodoh tetap dikatakan bodoh walaupun sudah tua usianya. Jadi muda apakah na'am barakallahu fikum tua di dalam usia bukan sebagai ukuran. Ukurannya ilmu yang dia miliki. Bagaimana? Ketika para sahabat dikumpulkan saat itu membincangkan mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhulun" Nafidinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sebagian para sahabat berbincang-bincang, ini mengenai apa ayat ini, surat ini turun mengenai apa, ada yang mengatakan ini, ada yang mengatakan itu. Akhirnya mereka meminta, datangkanlah Abdullah bin Abbas. Naam, diperintahkan untuk mendatangkan siapa tadi? Abdullah ibn Abbas. Naam radhiyallahu anhuma. Akhirnya didatangkan dan beliau pun apa, jawabannya tepat. Dan para sahabat yang lainnya sepakat bahwasanya ayat tersebut menunjukkan detik-detik ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan mereka sepakat semuanya. Naam, dan tentunya yang seperti ini keutamaan tersendiri yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba-hamba yang Allah Ta'ala pilih. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'adzim. Yang seperti itu adalah keutamaan yang Allah Ta'ala berikan kepada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Dan keutamaan yang agung hanya Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah. Jadi terkadang antum jumpai saudara antum, teman antum usianya lebih muda, kok lebih pintar ya? Padahal usianya sudah tua ini. Kok enggak bisa-bisa? Sabar. Usia itu terkadang bukan na barakallahu fikum titik yang paling puncak untuk kita menilai. Tapi pemahaman orang beda-beda. Ada yang muda cepat paham, ada yang muda enggak paham-paham. Ada yang tua pun susah memahami, ada yang tua mudah memahami tapi cepat hilang. Paham ya? Itu macam-macam manusia. Oleh karena itu apa keutamaan Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada setiap orang yang Allah Ta'ala kehendaki. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sahabiyun jalil, memang Rasulullah pernah mendoakan beliau, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkanlah Abdullah bin Abbas naam agar faham dalam masalah ilmu agama dan ajarkan ilmu ta'wil. Apa ta'wil ini maksudnya? Tafsir. Maksudnya ada tafsir. Ternyata terbukti Abdullah bin Abbas mufassir sahabat dan muridnya pun juga apa? Sangat luar biasa. Siapa murid beliau yang juga mufassir juga? Mujahid. Naam. Tafsir Mujahid. Naam. Ma'ruf ini ya, Mujahid bin Jabr. Naam barakallahu fiikum. Naam jadi disebut hingga disebutkan oleh para ulama idza jaa apa? Nah, lafadznya kalau tidak salah itu idza jaa tafsir min Mujahid an Ibn Abbas fa hasbuka bih, atas maknanya itu. Wallah alam, nanti cek lagi. Gitu ya Ustaz ya. Nah, kurang lebihnya gitu ya. Nah, idza jaa tafsir an Mujahid an Ibn Abbas fa hasbuka bih. Kurang lebihnya seperti itu, nanti cek lagi nanti. Nah, intinya tafsir Mujahid bin Jabr, nah karena beliau adalah murid Abdullah bin Abbas, nah tentunya akurat. Nah, barakallahu fikum, na'am. Nah, maka cukup bagimu ketika melihat dan juga na'am barakallahu fikum mendapatkan tafsirnya Mujahid bin Jabr tadi itu, muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kita lanjutkan barakallahu fikum setelah menyebutkan sedikit penjelasan mengenai Abdullah bin Abbas, Abu siapa tadi? Abu Abbas. Naam. Digelari dengan apa tadi? Labas. Khair. Apa gelarnya tadi? Mufassir as-sahabah. Naam barakallahu fikum. Gelarnya adalah ahlu tafsirnya para sahabat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi ini telah digoncang dengan goncangan yang sangat dahsyat, ayatu harrak asfaluha, digerakkan bagian bawahnya. Gerak. Nah, akhirnya apa? Nanti akan datang dalam hadis yang sahih, bumi ini muntah. Karena apa? Karena digerakkan tadi muntah. Semua benda-benda berat keluar semuanya. Nah, mengerikan sekali barakallahu fikum. Nah, nanti akan kita lewati hadisnya nanti. Jadi bumi itu bisa muntah, bayangkan. Antum kalau misalkan naik bis enggak kuat, digoyang-goyang di dalam bis itu muntah enggak kira-kira? Ya muntah bagaimana? Mengerikan atau tidak? Mengerikan. Ini yang muntah adalah bumi. Tanda-tanda nam awal-awal permulaan terjadinya hari kiamat. Kita lihat yukhbirullahu ta'ala amma huwa yaumul qiyamah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengkabarkan tentang apa yang terjadi, tragedi dari kiamat. Wa annal arda tuzalzal wa turjaf wa turtaj hatta yasquta ma 'alayha min bina'in wa ma'lamin, yaitu bahwasanya bumi digoncang, digetarkan, digerakkan. Tuzalzal, turjaf, turtaj ini artinya hampir mirip. Digoncangkan, digoyangkan, diketarkan. Jadi ngeri sekali intinya. Barakallahu fikum, na'am. Hatta yasquta ma'alayha min bina'il ma'lamin. Hingga bangunan-bangunan berjatuhan. Dan tanda-tanda bumi pun hilang sudah. Paham ya? Karena ambles semuanya, hancur semuanya. Wal'iyadubillah. Na'am. Fatundakul jibaluha. Kemudian gunung-gunungnya pun apa? Na'am, hancur. Watuswatilaluha. Kemudian bukit-bukitnya pun sama ratakan. Enggak ada lagi yang tinggi rendah itu, enggak, semuanya rata. Wa takunu qa'an safsafa, akhirnya menjadi tanah yang rata. La 'iwaja fihi wala amta. Na'am barakallahu fikum, tanah tersebut tidak ada yang meninggi, tidak ada pula yang na'am rendah. Tidak ada yang rendah, tidak pula yang tinggi, semuanya rata semuanya. Semuanya rata, ngeri sekali ini. Diratakan Allah Subhanahu Nam wa ta'ala barakallahu fikum. Yang mirip dengan ini di dalam surat Toha barakallahu fikum, yaitu ketika nam Allah Subhanahu wa ta'ala firman wa yas'alunaka 'anil jibal, apa lanjutannya itu? Fakul yang sifah rabbi nasfa, itu ya. Naam. Dan mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung tersebut. Katakanlah bahwasanya gunung tersebut yang telah menghancurkan adalah Rabbku. Dihancurkan, gunung tadi dihancurkan. Nah, barakallahu fikum, kemudian apa? Berikutnya wa yadruha qa'an safsafa. Itu ya. Hah, fayadruha. Gimana ayatnya? Apa? Fatwa. Wa. Nah, wa yadruha qa'an safsafa. Kemudian dibiarkan dalam keadaan nam rata. Dalam keadaan rata, tidak ada yang meninggi bangunan wala syai', enggak ada di situ. Nah, barakallahu fikum. Kemudian watarafiha. La tarafiha. Iwaja wala amta. Nah, barakallahu fikum. Engkau tidak melihat di situ tempat yang rendah, tidak pula yang tinggi. Semuanya hancur rata. Allah Subhanahu wa taala ratakan. Allahu musta'an. Oleh karena itu ikhwan fiddin azza wa jazakumullah, yang paling terpenting bukan kita tanya kapan sih hari kiamat, tapi yang paling penting kita mempersiapkan amalan yang akan apa? Dipertimbangkan, dipertanggungjawabkan nanti di hari kiamat. Oleh karena itu ketika ada orang badui tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan datang hari kiamat? Apa kata Rasulullah? "Ma a'dathalaha." Apa yang sudah kamu persiapkan hari kiamat? Kenapa kok nanya-nanya gitu loh istilahnya? Apa yang sudah kamu persiapkan? Jadi yang paling penting bagaimana kita mempersiapkan. Perkara kita tahu secara ta'yin ataukah tidak mengenai kapan dan hari kiamat itu bukan perkara yang paling terpenting. Tapi yang paling terpenting adalah kita meyakini hari kiamat pasti akan datang dan kita persiapkan. Dan kita persiapkan barakallahu fikum. Na'am. Oleh karena itu ketika orang badui tersebut ditanya Rasulullah, apa yang sudah kamu persiapkan? Apa kata orang badui tersebut? Hubbullah wa rasulih. Aku mencintai Allah dan Rasulnya. Akhirnya Rasulullah mengatakan almar'u ma'a man ahab yaumal qiyamah. Seseorang itu beserta orang yang dia cintai dari kiamat kelak. Berikutnya, wa akhrajatil ardu asqalaha. Kemudian ketika bumi sudah digoncang, bumi mengeluarkan benda-benda beratnya. Sekarang yang antum saksikan ketika antum gali bumi, gali tanah, yang antum dapatkan apa di dalam itu? Ada batu, terkadang ada benda-benda yang berat macam-macam. Kita enggak tahu. Ini semua benda-benda berat keluar. Nah, di saat apa? Terjadinya apa? Hari kiamat tersebut. Allah Ta'ala guncang kemudian wa akhrajatil ardu asqalaha. Kemudian bumi mengeluarkan benda-benda beratnya. Ya'ni alqat ma fiha minal amwati wal kunuz. Maksudnya bumi tersebut melemparkan, mengeluarkan apa yang ada di dalamnya berupa amwat. Berupa amwat, mayit-mayit yang sudah meninggal di dalamnya. Wal kunus, pembendaharaan bumi. Apa sih pembendaharaan bumi di antaranya? Apa di dalam bumi ini? Apa ada apa di antaranya? Banyak sekali. Ada batu, mungkin ada emas juga, mungkin ada perak juga, kandungan-kandungan yang kita enggak mengetahuinya. Nah, barakallahu fikum, yang jelas semuanya keluar. Nah, barakallahu fikum, semuanya keluar. Waqal insanu, ketika melihat kejadian tersebut, akhirnya manusia pun berkata, "Naam," yaitu maksudnya waqal insanu idza ra'a ma araha minal amril azim, ketika manusia sudah melihat naam apa yang nampak di hadapan matanya berupa perkara yang sangat besar tersebut, malaha, ada apa ini? Kaget mereka. Ada apa ini? Nah, barakallahu fikum. Naam. Awa, perhatikan baik-baik. Naam. Ada apa ini? Tanya manusia tadi. Karena keadaannya mengerikan sekali. Tiba-tiba bumi digoncang kemudian mengeluarkan benda-benda beratnya. Manusia pun panik dan juga terheran-heran. Malah ada apa ini? Ayu syai'in uridu alaha. Ada sesuatu apa yang ditampakkan ini? Oh, ditampakkan. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Bumi yang sekarang antum saksikan, bumi bisa bicara enggak sekarang ini? Kalau sama manusia enggak bisa bicara, tapi dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah taala menghendaki bicara. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Di hari tersebut bumi mengkabarkan kabar-kabarnya. Maksudnya bagaimana? Bumi bicara. Kok bisa ya? Semua dengan kehendak Allah taala. Pena yang antum pakai untuk mencatat benda mati atau bukan? Tapi pena yang Allah taala ciptakan barakallahu fikum bisa bicara tidak? Bisa bicara. Awwalu ma khalaqallahul qalam faqala lahu uktub. Pertama kali Allah taala menciptakan pena, pena yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah taala mengatakan uktub, tulislah. Penanya ngomong, "Wa ma aktub," apa yang harus aku tulis? Allah Subhanahu wa taala uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah, ila yaumil qiyamah. Tulislah semua perkara-perkara yang akan terjadi sampai hari kiamat. Pena bisa bicara dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, azza wa jalla, wa hafidhakumullah jami'an, kita lihat apa yang dimaksud dengan bumi berbicara ini, ay tashhadu 'alal 'alam amilin, itu keliru. Cetakannya itu kalau ada ya-nya kayak gitu kemudian ada tasdidnya ali bacanya nanti. Tapi ala yang benar ya. Titiknya enggak ada, itu ada titiknya itu ya. Naam. Ay tashhadu 'alal 'amilin, bumi itu bersaksi, menjadi saksi. Na barakallahu fikum atas orang-orang yang beramal. Bima 'amilu 'ala dhahriha. Bersaksi dengan apa yang mereka kerjakan di atas apa? Di atas nam punggung bumi tersebut. Maksudnya di atas bumi. Paham ya? Punggung bumi maksudnya di atas bumi apa yang mereka lakukan. Semuanya akan apa disebutkan. Allahu musta'an, kita lihat nanti. Min khairin wa syarrin. Baik berupa amalan yang baik maupun yang buruk, bumi jadi saksi. Dulu kamu melakukan seperti ini. Dulu kamu saling bunuh-bunuh rebutan tanah misalkan. Dulu kalian dipotong tangannya karena sebabnya mencuri tanah, nanti akan ada hadisnya nanti. Nah, barakallahu fikum, akan ada hadisnya. Ternyata semuanya apa? Bumi ini enggak apa? Nah, enggak, barakallahu fikum, tidak diam. Allah Ta'ala jadikan menjadi saksi nanti. Allahu musta'an. Nasallaha assalamata wal afiyah. Fa innal arda min jumlatis syuhud alladzina syahaduna 'alal 'ibadi bi'amalihim. Maka sungguhnya bumi ini secara globalnya termasuk orang, termasuk apa, makhluk-makhluk yang menjadi saksi, yang mereka bersaksi atas hamba-hamba terhadap amalan-amalan mereka. Semuanya teruraikan. Na'am barakallahu fikum, Allahumma sallim sallim. Kita minta kepada Allah Ta'ala agar diselamatkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, siapa namanya? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Masmuhu? Naam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, siapa namanya? Wallahu a'lam la bas, khair insyaallah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, siapa namanya? Ya, Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Jadi kalau ditanya Abu Hurairah siapa namanya, antum ingat nama antum. Tinggal dinamakan bin-nya yang beda. Siapa namanya Abu Hurairah? Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Ingat-ingat itu ya. Nah, barakallahu fikum, perhatikan ini sering muncul nih. Termasuk apa? Termasuk sahabat yang paling banyak periwayatannya. Apa itu? Pantunnya? Na'am ahsanta barakallahu fikum, disebutkan dalam pantun atau puisi segenap para sahabat yang paling banyak periwayatannya. Wal muksiruna fi riwayatil asar Abu Hurairah tayali ibnu Umar wa Anasun bal bahru kal khudrini ada wal habru wal bahru, artinya sama. Wa Jabirun wa zaujatun nabiyyi, itu adalah para sahabat yang paling banyak periwayatannya. Pertama Abu Hurairah, berikutnya ibnu Umar, berikutnya Anas bin Malik, berikutnya Abdullah bin Abbas, kemudian berikutnya Abu Sa'id al Khudri, berikutnya Jabir bin Abdullah, yang berikutnya Aisyah ummul mukminin ummi Abdullah radhiyallahu anhum ajma'in. Mau insyaallah ya, Abu Hurairah termasuk periwayatan yang paling banyak. Na'am barakallahu fikum. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-ayah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bacakan ayat ini, yauma idin tuhadditsu akhbaraha. Di hari tersebut bumi menceritakan tentang kabar-kabarnya. Kabar apa sih? Kabar kejadian nama makhluk-makhluk yang berbuat na'am barakallahu fikum di atas bumi tersebut. Mengkabarkan, bayangkan. Na'am barakallahu fikum, Allahu musta'an. Kita lihat barakallahu fikum hafizakumullah, qala atadruna ma akhbaruha? Apakah kalian tahu apa yang dikabarkan oleh bumi tersebut? Kabar-kabar ini disampaikan oleh bumi tersebut, apakah kalian tahu? Qalu, nah mereka berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya lebih tahu. Qala, kemudian Rasulullah mengatakan, fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli 'abdin aw ummatin bima 'amila 'ala dhahriha. Kabar-kabar yang disampaikan oleh bumi tersebut maksudnya adalah apa? Maksudnya bumi tersebut menjadi saksi, menjadi saksi setiap hamba atau umat terhadap apa yang dia lakukan di atas bumi tersebut. Apa? Ya, na'am. Hasan, Hasan. Sahih, sahih. Satu tulisan. Allah musta'an. Sahih. Fa inna akhbaraha an tashhada 'ala kulli 'abdin aw amatin bima 'amila 'ala dhahriha. Sesungguhnya kabar yang dimaksud di situ adalah apa? Antashhada ala kulli 'abdin. Maksudnya bumi itu menjadi saksi atas setiap hamba ataupun na'barakallahu fikum hamba Allah taala wanita. 'Abdin itu biasanya budak laki-laki, hamba yang laki-laki, kalau ama itu yang perempuan. Jadi Abdullah, amatullah itu seperti itu biasanya. Na'am. Bima 'amila 'ala dhahriha, terhadap apa yang diamalkan di atas bumi tersebut. Jadi saksi dia. Takut amila kada wa kada yauma kada wa kada fa hadi akhbaruha, bumi itu bicara, kamu telah melakukan seperti ini dan seperti ini di hari seperti ini dan seperti ini, fa hadi akhbaruha, ini kabarnya, ini kabar yang dikabarkan. Jadi antum jangan merasa aman barakallahu fikum, walaupun antum itu enggak diawasi, paham ya, Allah taala senantiasa mengawasi, mengawasi kita semuanya dimanapun kita berada barakallahu fikum. Bumi juga termasuk akan menjadi saksinya nanti. Dulu kamu telah membunuh si fulan di bumi ini. Dulu kamu telah mencuri, kemudian sembunyikan di bumi ini juga misalkan. Dulu kamu telah na'am barakallahu fikum misalkan mengambil tanah si fulan. Nah, bicara bumi. Na'am barakallahu fikum, Allahu musta'an. Kita ambil dikit lagi. Wa qawlu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, bi anna rabbaka auhalaha. Kenapa kok bisa bicara? Ternyata Allah Subhanahu wa taala telah memberikan wahyu kepadanya agar bisa bicara. Bumi benda mati, tapi kalau telah menghendaki bicara, bicara. Nah barakallahu fikum, seperti neraka bisa bicara atau tidak? Nah barakallahu fikum, bisa bicara sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Qaf, ketika ditanya sudah penuh atau belum, nam yauma naqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid. Neraka. Ketika kami katakan kepada neraka, apakah kalian sudah penuh? Apakah engkau sudah penuh? Apa jawaban neraka tersebut? Apakah ada tambahan lagi? Neraka bicara. Ditanya sudah penuh atau belum? Halim talati wa taqulu hal min mazid? Nerakanya bicara, apakah masih ada tambahan? Bayangkan, ngeri sekali barakallahu fikum. Semuanya bisa bicara dengan izin Allah taala walaupun benda mati. Tapi kalau kita belum tentu bisa bicara dengan benda-benda mati barakallahu fikum. Tapi Allah Subhanahu wa taala Zat yang Maha Kuasa. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas, siapa kunyahnya? Ali Abbas. Al Abbas. Kunyah itu enggak ada Al Abbas itu. Abdullah bin Abbas, siapa kunyahnya? Lama. Siapa kunyahnya? Abbas. Abbas juga bukan kunyah. Kunyah itu apa sih definisi kunyah? Apa definisi kunyah? Yang diawali dengan abun atau umun. Kalau Abbas itu bukan kunyah. Jadi Abdullah bin Abbas, siapa kunyahnya? Abul Abbas. Nggak usah, santai aja. Santai aja. Abul Abbas, kunyahnya Abul Abbas. Abul Abbas, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Na'am barakallahu fikum. Abdullah ibn Abbas, Abul Abbas kunyahnya. Qala, beliau berkata, qala laha rabbuha qawni faqalat, telah berkata kepadanya nam rabbnya dengan sebuah ucapan faqalat. Nah, kemudian dia pun berkata, afan-afanan bacanya keliru ya afan ya. Qala laha rabbuha quli faqalat. Ini terkadang seperti ini. Kalau memang enggak ada titik, enggak ada koma atau enggak ada tanda-tanda, kadang memang kita agak susah untuk bedakannya. Ya kan seperti itu. Qala laha rabbuha. Ya kan seharusnya kalau ada tanda lagi mungkin mudah, tapi tiba-tiba langsung sambung aja itu. Padahal itu bacanya qala laha rabbuha quli faqalat. Iya enggak? Gitu enggak aslinya? Itu aslinya. Kalau kita enak dibaca. Nah, telah berkata Rabbnya kepada bumi tersebut, quli, bicaralah kamu. Faqalat, akhirnya pun bicara. Akhirnya pun bicara bumi tersebut. Wa qala Mujahid rahimahullah, ketemu. Mujahid bin siapa tadi? Jarir. Ya, Jabr. Nah, Mujahid bin Jabr. Nah, idza ja'aka tafsirun Mujahid fahasbuka bih, atas makna itu. Nanti cek lagi ya. Apabila datang kepada tafsir dari Mujahid, maka cukup bagimu. Karena Mujahid bin Jabir adalah muridnya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Ai amaraha an tukhbira bima 'amila 'alayha fala ta'si amrah. Mujahid berkata, Allah taala merintahkan kepada bumi tersebut agar mengkabarkan dengan apa yang dilakukan oleh manusia yang na'am barakallahu fikum, apa yang dilakukan oleh manusia di atasnya, fala ta'si amrah, niscaya bumi itu pun tidak akan bermaksiat kepada perintahnya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'am barakallahu fikum. Yauma idzin yasdurun nasu ashtata. Di hari tersebut manusia muncul, manusia berkumpul, ashtata dalam keadaan bermacam-macam. Semuanya, kulit hitam, kulit putih, paham ya? Keturunan bangsawan, keturunan raja, rakyat sipil, semuanya ada di situ jadikan satu. Tidak pandang bulu barakallahu fikum. Walaupun ketika masih di dunia, orang mungkin dipilih-pilih. Ini RT, ini RW, ini kadus, ini kades. Ini camat, ini bupati, ya kan gitu kan, ini gubernur, ini DPR, MPR, menteri, presiden. Tapi nanti kalau di hari kiamat barakallahu fikum, ketika dikumpulkan jadi satu, enggak pandang bulu. Jaketnya enggak ada, pakaian mewahnya pun ditinggal. Dalam keadaan bagaimana? Telanjang. Tanpa alas kaki, tanpa berkhitan, sendiri-sendiri. Sehingga keadaannya sangat genting sekali barakallahu fikum. Jangan bilang masa sih, harus yakin karena dalilnya jelas. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yuhsyarun nas yaumal qiyamati hufatan uratan hurla." Nanti di hari kiamat manusia dikumpulkan dalam keadaan hufat. Dalam keadaan apa? Tanpa beralas kaki. Urah, dalam keadaan telanjang. Mana pakaiannya? Ditinggal semuanya. Enggak ada berpakaian-pakaian, memang enggak ada. Jadi enggak akan nampak ini presiden ataukah wakil presiden, bupati, menteri, enggak nampak. Jadi satu semuanya, kulit hitam, kulit putih, jadi satu semuanya. Nah, barakallahu fikum, itu nanti di situ yang bedakan adalah amalannya. Dikumpulkan di padang mahsyar, dataran yang sangat luas sekali, tidak ada bangunan di situ. Matahari dekatkan sejarak berapa mil? Satu mil, ngeri sekali. Ada yang tenggelam dan keringatnya. Ada yang peringatnya sampai di tengkuknya. Intinya semuanya dengan apa? Dengan amalan saleh Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka. Nasallallah assalamatul afiyah. Kita lihat min mauqifil qiyamah. Nah, dikumpulkan dalam keadaan bermacam-macam, di tempat nam terjadi hari kiamat tersebut, yaitu pada mahsyar. Astatan ay nam barakallahu fikum firaqan mutafarriqin. Nah, maksudnya itu di situ berkelompok-kelompok, maksudnya itu kelompok-kelompok yang berbeda-beda. Semuanya ada. Nah, mau ajam ataupun Arab, paham ya? Mau kulit hitam, kulit putih, kulit kuning, keturunan bangsawan, mata biru, darah merah, semuanya ada semua di situ. Nah, barakallahu fikum, semuanya ada karena enggak pandang bulu di situ. Nah, kita lihat ma baina syaqiyyin wa sa'id. Dikumpulkan jadi satu antara orang yang sengsara dan orang yang bahagia. Wa ma'murun bihi ilal jannah wa ma'murun bihi ilan nar, dan antara orang yang diperintahkan untuk ke surga dan orang yang diperintahkan untuk ke neraka. Nah, terus bagaimana kira-kira orang-orang yang meninggal dunia masih anak kecil, anak-anaknya kaum muslimin meninggal sebelum dewasa itu bagaimana? Para ulama telah merinci pembahasan tersebut. Nam anaknya kaum muslimin atau mukminin yang meninggal dunia sebelum dewasa, mereka adalah penghuni surga bil jamaah. Anaknya kaum muslimin, mukminin yang meninggal sebelum dewasa. Adapun anaknya orang kufar yang meninggal sebelum dewasa, apakah diikutkan bapaknya, keluarganya karena sama-sama kafir? Para ulama berbeda pendapat. Namun yang rajih, yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan juga yang lainnya, itu nanti masuk dalam na'am barakallahu fikum lingkaran imtihan, diuji. Na'am barakallahu fikum dengan orang-orang ashabul fatrah. Ashabul fatrah itu na'am penduduk atau orang-orang yang tidak ada nabi di situ. Enggak diutus nabi padanya. Ashabul fatrah dengan anak-anak orang kufar yang meninggal sebelum dewasa diuji. Allah telah perintahkan mereka untuk apa? Untuk masuk ke neraka. Kalau ternyata mereka taat, justru masuk surga. Itu ujiannya. Nah, barakallahu fikum. Itu sekedar faedah bahwasanya na'am Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendzalimi hamba-hambanya. Kita tutup yang terakhir, dikumpulkan tujuannya apa? Na'am liyurau a'malahum, untuk ditampakkan amalan-amalan mereka. Ditampakkan, diperlihatkan amalan-amalan mereka. Nam kullu man yazra' yahsud. Setiap orang yang menanam dia akan panen. Nam. Kemudian apa? Kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau berbuat, engkau akan dibalasi. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika amalan tersebut adalah baik, balasannya pun juga baik. Jika amalannya jelek, balasannya pun juga jelek. Kita lihat. Ai liyuriyahumullahu ma amilu minas sayyiat wal hasanat wa yuriyahum jazaa'ahum mawfura. Tujuannya dikumpulkan di situ dalam rangka untuk Allah taala perlihatkan kepada mereka apa yang mereka kerjakan, berupa kebaikan-kebaikan maupun kejelekan-kejelekan, dan untuk diperlihatkan kepada mereka balasan mereka maufura, dengan balasan yang tidak apa ada kurangnya, sempurna. Paham ya? Sempurna. Nah, barakallahu fikum. Adapun mengenai bagaimana yang diamalkan dan bagaimana balasannya, sekecil apapun yang diamalkan, itu semuanya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa ta'ala. Nasallaha azza wa jalla bimanihi wa karamih an yaja'alana minat tayyibin as-salimin. Naam, wa nasallaha an yaja'alana min ahli jannah. Innahu waliyudzalik wal qadiru alaihi walhamdulillah rabbil alamin.